Penantianku kini berakhir, ku terhempas di lembah duka dan nestapa. Duhai Arjuna, telah pergi untuk selamanya, dan tiada kembali lagi ke dunia. Aku terpaku di atas pusara, ingin rasanya ku turut serta bersama Arjunaku. Namun tiada daya dan upaya, Tuhan telah tentukan usia manusia. Bila waktunya semuanya pun akan kembali. Oh, kepada Ilahi yang Maha Suci. Aku terpaku di atas.